Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sebelum kita melanjutkan pada tafsir surat An-Nisa ayat 4, kita baca satu fatwa lagi, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, bagi para laki demikian pula para wanita, sebagaimana pertemuan yang lalu telah kita baca sebagian fatwa para ulama terkait dengan ta'adud az-zawjat. Perkara yang maklum bahwasanya sebagian manusia, sebagian wanita ketika disinggung disebut masalah ta'adud zaujat akan berubah sikapnya dan semisal itu. Satu pertanyaan diajukan kepada Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah. As-sa'il, yaqulu as-sa'il, seorang penanya berkata, ta'dun nisa yatadajjarna min dhikri at-ta'addudi fil majalis. Bahwasanya sebagian wanita itu ribut, ya, risau atau ya gelisah atau semakna dengan itu berubah sikap terhadap suaminya. Sebagian wanita ribut ketika disinggung masalah ta'addud dalam majelis-majelis, fil majelis. Bal tataghayyaru tasarrufatuhunna 'inda dzikri at-ta'addud. Bahkan perilaku, tindakan-tindakan mereka berubah sikap ketika disebut permasalahan ta'addud. Fama nasihatukum liha'ula'i an-nisa'i. Maka apa nasihat kalian, wahai syekh, apa nasihat kalian kepada mereka, para wanita tersebut? Kata beliau, rahimallah, al-jawab, jawabannya, kata syekh, na'am, iya. Ta'ni bita'addudi ta'adduda az-zawjati. Yang kau maksudkan dengan ta'addud di sini adalah ta'addud zaujat. Lelaki menikahi lebih dari satu istri. Ini yang kau maksud. Wal mar'atu bitabi'atiha takrahu at-ta'addudan. Wanita, wal mar'ah wanita, bitabi'atiha, dengan sebab tabiatnya, tabiat wanita itu takrahu ta'adduda, dia membenci, enggak suka untuk dita'addud. Dia enggak suka kalau suaminya menikah lagi. Wa yahduthu laha minal ghirati ma yasiru ila haddil jununi taqriban, kata beliau. Wa yahduthu, dan akan muncul laha, dari seorang wanita itu muncul apa? Minal ghirah, disebabkan karena kecemburuan. Karena cemburunya dia akan muncul apa? Ma yasilu, perkara yang mengantarkan kepada hadil junun. Perkara yang mengantarkan kepada tindakan yang istilahnya sampai ke tindakan bodoh, ngamuk. Takriban, mirip. Tindakannya melampaui batas. jika disebut masalah tersebut. Wahiyya ghairu malumatin bidzalik. Kata beliau, wahiyya, wanita tersebut tidaklah tercela dengan sebab itu. Karena tabiatnya, jika disebut masalah ta'adud, dia akan berubah sikapnya, akan bertindak tindakan yang di luar dugaan sang suami. Kata beliau, itu merupakan perkara yang tidak tercela karena tabiatnya, li'anna hadhihi tabi'atul mar'ah, karena ini adalah tabiatnya wanita. Pengennya wanita kan enggak mau diduakan, pengennya satu, suaminya untuk dia. Namun kata beliau, dan nasihat penting di sini, li'anna hadhihi tabi'atul mar'ah, ini adalah tabiatnya wanita. Lakin, namun, ini perkara penting. Lakin al-mar'atu al-aqilatu, wanita yang berakal, yang betul-betul memperhatikan, mencerna dengan baik perkara syariat ini. Lakin al-mar'atu al-aqilatu, namun wanita yang punya akal, la taghlibu janibal 'atifati wal ghairati wal ghairati. Wanita yang punya akal itu tidak akan memenangkan sisi perasaan dan sisi kecemburuan. Dia enggak akan memenangkan perasaannya dan cemburunya, ala janibil hikmati wasyari'ah, daripada sisi hikmah dan syariat. Namun memang umumnya wanita semacam itu, ya, lebih mengedepankan perasaan. Maka Syekh menyebutkan wanita yang punya akal, dia enggak akan memenangkan sisi perasaan dan kecemburuan daripada sisi hikmah dan syariat. Telah kita singgung kemarin masalah hikmah tersebut, memperbanyak keturunan, ya, memperbanyak umatnya Nabi SAW, menjaga kehormatan laki-laki dan wanita, dan hal-hal yang lainnya yang sangat banyak dari hikmah ta'addud zaujat. Qala fasyar'u abaha lirrajuli an yu'addida. Maka syariat Islam telah mengizinkan, membolehkan bagi lelaki untuk melakukan ta'addud. Bisyarti an ya'mana nafsahu minal jawri. Dengan syarat sang lelaki tersebut aman, ya, merasa aman terhadap dirinya dari tindakan kezaliman. Dia bisa berlaku adil, menunaikan hak-hak istrinya. Dia aman terhadap dirinya dari tindakan zalim, melampaui batas. Wa an yakuna qadiran ala dzalikal adli, dan dia mampu untuk melakukan keadilan. Syariat mengizinkan kan demikian. Syarat mengizinkan bagi laki yang punya kemampuan. Kalau kita singgung, kemampuan harta, badan, juga ya berusaha untuk adil, diizinkan oleh syariat. Maka seorang wanita yang berakal hendaklah memandang bagaimana syariat menetapkan ketentuan itu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Fankihu ma taaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a. Maka nikailah siapa yang kalian senangi dari kalangan wanita, dua atau tiga atau empat. Fa in khiftum alla ta'dilu, maka jika kalian khawatir tidak bisa berlaku adil, fawahidatan aw ma malakat aymanukum, maka nikailah seorang wanita atau budak-budak yang kalian miliki. Dzalika adna alla ta'ulu, hal tersebut lebih dekat kepada perkara kalian tidak melampaui batas, kalian tidak berlaku zalim, yakni alla tajuru, kalian tidak berlaku zalim. Kemudian kata beliau, fa aujaballahu al-itara 'alal wahidati. Coba perhatikan ayat ini, penjelasan beliau. Kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan, fa'aujaba, ya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, Allah mewajibkan, ya, fa'aujaballahu al-ithara 'alal wahidati. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk mengedepankan, mencukupkan dengan seorang wanita. Kapan? Idza khafal insanu alla ya'dila. Kalau seorang itu khawatir, kalau seorang takut dirinya tidak berlaku adil. Wal mar'atu la syakka. Seorang wanita tidak dilakukan annaha idza sami'at anna zawjaha yuridu an yatazawwaja. Seorang wanita tidak diragukan bahwasanya tatkala dia mendengar bahwasanya suaminya ingin menikah lagi. Enggak diragukan tataghayyaru ala zawjiha. Enggak diragukan dia akan berubah sikapnya terhadap suaminya. Enggak akan diragukan itu, dia akan berubah. Nasihat kata nasihat dulu, walakin yanbaghi 'alaiha. Ini suatu tabiat. Maksudnya kalau seorang suami ingin menikah lagi, ya, tabiat wanita itu akan berubah. Sikapnya akan berubah terhadap sang suami. Walakin namun yanbaghi 'alaiha, sepatutnya bagi wanita tadi apa? An yuwattina nafsaha. Hendaklah dia mengokohkan dirinya. Sunnatullah, ketetapan Allah. Dia mengokohkan dirinya. Wa tutam inuha. Hendaklah dia menenangkan dirinya. Nasihat bagi para wanita. Kalau suaminya mau menikah lagi, hendaklah dia menyiapkan dirinya, menenangkan dirinya. Kemudian wa ta'lama. Dan hendaklah dia tahu, yakin. Anna hadha an-nufura wal ghirata. Allati hasalat satazulu. Nasihat dari beliau. Dalam dia mengetahui bahwasanya an-nufur, ya, dia enggak senang. Pengennya suaminya hanya punya satu dengan dia saja. Pengennya berlari. Demikian juga kecemburuan yang terjadi ini satazulu, akan sirna, akan hilang, akan pergi dengan berjalannya waktu. Ya, mungkin yang sudah ta'adud merasakan demikian. Kapan kata Syekh? Idza hasala az-zawaju. Perasaan cemburu yang berlebihan, inginnya lari dan semisalnya akan hilang. Kapan? Jika telah terjadi pernikahan. Kama huwa mujarrabun. Sebagaimana ini yang sudah terjadi. Terbukti. Lakin 'ala zawji, namun wajib bagi seorang suami an yattaqiyallaha 'azza wa jall. Wajib bagi seorang suami untuk takut, bertakwa kepada Allah. Bagaimana bentuknya? Fi iqamatil 'adli baina zawjatil ula wasaniyati. Wajib bagi seorang suami untuk takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah dalam menjalankan keadilan, berlaku adil terhadap istri pertama dan kedua. Li'anna ba'dah al-azwaj, karena sebagian dari suami para laki, idza raghiba fi tsaniyati, jika dia senang, cinta kepada istri yang kedua, tabliu mala 'anil ula, dia akan, ya, cenderung meninggalkan yang pertama. Sudah cinta kepada yang kedua, dia akan cenderung meninggalkan yang pertama. Wa nasiya ma kana bainahuma minal hayati as-sa'idah. Dan keumumannya dia lupa apa yang terjadi di antara keduanya, suami istri tadi, berupa kehidupan yang bahagia. Sebelum punya istri kedua, dulu merasakan hal-hal yang sudah dialami. Ya, cenderung kepada yang kedua, lupa terhadap yang pertama. Qabla dzalika, sebelum terjadi pernikahan yang kedua. Fayamilu ila tsaniyati aktsara, sehingga dia condong kepada istri yang kedua lebih banyak. Nah, ini yang berbahaya. Dia lebih condong kepada istri yang kedua lebih banyak. Wa man kana kadzalik, nasihat bagi kita semuanya, Wa man kana kadzalik, maka siapapun yang demikian keadaannya, seorang diberikan kemudahan untuk menikah lebih dari satu, namun sikapnya demikian lebih condong kepada salah satu istrinya. Kata beliau, maka siapapun yang demikian keadaannya, fal yasta'idda li hadhil unqubati, maka hendaklah dia bersiap-siap dengan hukumannya Allah Subhanahu wa taala. Allati dzakarah an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, man kanat lahu imra'atani, siapapun yang memiliki dua istri, famala ila ihdahuma, lalu dia cenderung kepada salah satu dari keduanya, ja'a yaumal qiyamati wa syiqquhu mailun, maka dia akan datang pada hari kiamat, ya, sisinya miring, condong, disebabkan karena condong kepada salah satu dari istri-istrinya. Wal'iyadzu billah, semoga Allah melindungi kita semuanya. Yashhaduhu al'alamu kulluhum, semua makhluk, kata beliau. Yashhaduhu al'alamu kulluhum, semua makhluk menyaksikan itu. Yashhadunahu wa syiqquhu ma'ilun, makhluk-makhluk itu menyaksikan orang tersebut dalam keadaan sisinya miring. Li'annahu mala 'anil 'adli, karena dia, ya, berpaling dari keadilan, tidak berlaku adil. Fajuziya bimithli dzanbihi, sehingga dia pun dihukum semisal dosa yang dia lakukan. Nas'alullah al-afiyah, semoga Allah memberikan keselamatan bagi kita semuanya. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan baca ayat yang keempat. Walhamdulillahirrahmanirrahim.